Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah, jemaah salat maghrib Masjid Al-Asri, demikian juga pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian tentang kajian dari Al-Wasail Al-Mufidah Lil-Hayati Sa'idah karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Maka poin selanjutnya, poin yang ke-19 adalah Al-Iktirafu Bin Ni'ami, mengakui dan menyadari betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Qala al-Musannif rahimallahu ta'ala, wayambari dan sepatutnya aidan juga jika seorang itu tertimpa sesuatu yang tidak dia sukai atau dia khawatir minhu dari sesuatu yang tidak dia sukai untuk terjadi, maka hendaklah dia yukorin, hendaklah dia melakukan perbandingan, hendaklah dia bandingkan antara musibah yang terjadi atau musibah yang dia khawatirkan dengan baqiyatun ni'ami, dengan nikmat-nikmat yang lain yang terwujud untuknya, yang dia dapatkan berupa nikmat agama ataupun nikmat dunia. Hendaklah dia bandingkan nikmat-nikmat yang masih ada pada dirinya dengan ma'asobahu min makruhin, dengan hal-hal yang tidak menyenangkan yang menimpanya. Fa'indal muqaranati, maka pada saat kita melakukan perbandingan, pada saat kita lakukan komparasi, yattadih, maka akan jelaslah kathratu ma huwa fihi minan ni'ami. Akan jelaslah betapa banyaknya nikmat yang ada pada dirinya, dan hilangnya dan lenyapnya ma'asobahu minal makarih, apa yang menimpanya berupa hal-hal yang tidak menyenangkan. Maka hal yang tidak menyenangkan itu menjadi titik yang sangat kecil, yang seakan-akan kemudian pada akhirnya titik tersebut adalah titik yang lenyap jika dibandingkan dengan demikian banyak dan besar dan bernilai dan mahalnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka semakin dia ingat nikmat-nikmat yang ada pada dirinya, maka musibah dan kesusahan yang menimpanya itu semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, sampai akhirnya dia akan berkesimpulan bahwasanya itu tidak ada bandingannya dengan demikian dengan nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan dan Allah anugerahkan kepadanya. Kadzalika, demikian juga hendaklah dia bandingkan maya khafu, apa yang dia khawatirkan berupa hudus terjadinya dararin alaihi, madarat pada dirinya. Hendaklah dia bandingkan dengan berbagai macam kemungkinan fisalamah, ya, kemungkinan untuk selamat darinya. Maka janganlah dia biarkan kemungkinan yang lemah yaglibu, sampai mengalahkan kemungkinan-kemungkinan yang sangat banyak yang kuat. Maka dengan itulah maka hilanglah kecemasannya dan kekhawatirannya. Yaqdir, dan tidaklah dia andai-andaikan a'zama ma yakunu minal ihtimalat allati yumkinu an tusibahu. Demikian juga tidaklah dia andai-andaikan kemungkinan terbesar yang mungkin untuk menimpanya. Fayuwatin nafsahu, kemudian tidaklah dia tegarkan dirinya, dia kokohkan jiwanya dan hatinya untuk terjadinya hal tersebut jika memang betul-betul terjadi. Dan tidaklah dia berusaha dan berupaya, karena tawakalnya orang yang beriman itu bukan hanya sekedar duduk berpangku tangan. Wa yas'a, maka hendaklah dia berusaha dan berupaya untuk mencegah malam yaqa' minha, hal-hal yang mengkhawatirkan yang belum terjadi. Demikian juga hendaklah dia berupaya dan melakukan usaha untuk menghilangkan ma waqa'a, apa yang telah terjadi secara total atau minimal takhfif, meminimalisir kejelekan dan keburukan yang terjadi. Ya, maka beliau sampaikan jika seorang itu cemas ya, dan khawatir, ya, maka di antara solusi untuk tidak kecemasan itu berkelanjutan dan berketerusan, beliau sampaikan yang pertama adalah ya, bandingkan dengan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Bahasanya kemungkinan berupa musibah dan hal yang mengkhawatirkan itu bukanlah kemungkinan satu-satunya. Ya, ada kemungkinan-kemungkinan keberuntungan. Ya, ada kemungkinan-kemungkinan berupa keberuntungan, keuntungan. Nah itu tidaklah dia ingat. Ya, sehingga hatinya tidak hanya merekam. Bahasanya saya nanti akan susah, saya akan menderita, namun ada kemungkinan-kemungkinan yang lain, dia ingat, perlu juga ingat ada faktor X, faktor keberuntungan, faktor rizki layah tasib, ya, untuk kemudian meringankan rasa kekhawatiran dan ketakutannya. Kemudian yang kedua beliau sampaikan tadi, ya, maka ingat, maka gambarkan dan bayangkan kemungkinan yang paling jelek. Kemungkinan yang paling jelek, nanti akan terjadi demikian, yang sangat mengerikan, sangat menakutkan, kemudian siapkan hati dengan kemungkinan yang paling buruk. Kok yang terjadi, dan kemungkinan besar yang terjadi tidak sampai yang paling buruk, ya, maka dia lebih enteng untuk menerimanya, karena dia telah menyiapkan dirinya untuk menerima kemungkinan yang paling jelek. Maka beliau sampaikan kalau ada kemudian kemungkinan-kemungkinan, maka tidaklah seorang muslim itu ketika mau punya rencana, punya planning A, planning B, planning C, ada planning paling jelek, kemungkinan yang paling jelek misalnya planning C, maka siap dengan kemungkinan tersebut dan dia telah rancang dan dia telah siapkan apa yang perlu dilakukan manakala menghadapi hal tersebut. Seandainya itu tidak terjadi, tentu ini satu hal yang sangat membahagiakan. Jika terjadi, maka dia telah menyiapkan mental untuk menyikapinya sehingga dia tidak larut dan kaget, bingung saya harus berbuat apa, karena memang telah disiapkan sejak awal. Kemudian catatan kaki dalam masalah ini kutipan dari Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Ya, bedakan antara Abu Hamid Al-Ghazali yang merupakan ulama pakar fikih masa silam, ya, tokoh besar dalam mazhab Syafi'i, dengan Muhammad Al-Ghazali yang merupakan bisa kita katakan tokoh kontemporer berasal dari Mesir. Fi kitab dalam bukunya Jadid Hayataka, Perbaikilah Hidupmu. Beliau mengatakan ma'aktsaran ni'amul lati baina aidina, betapa banyak nikmat yang ada di hadapan kita meskipun kita lalai, ya, dan kita lupa untuk mengingatnya. Maka di antara nikmat yang ada pada diri kita meskipun kita berada dalam kekhawatiran dan musibah, maka di antaranya adalah nikmat sehat dan berfungsinya anggota badan secara normal. Meskipun punya utang, meskipun ada galau, maka karena khawatir ini dan itu, meskipun baru saja lamarannya ditolak, maka ingatlah bahasanya betapa banyak nikmat yang masih ada pada dirinya. Di antaranya beliau sampaikan, ya khujul insan min baitihi, kita bisa keluar dari rumah, dari kamar, dalam keadaan sehat, ya huzu yadaihi, dia bisa gerak-gerakkan dua tangannya, dua-duanya. Apa itu bukan nikmat? Nikmat, tangan bisa digerak-gerakkan, itu nikmat. Betapa banyak orang yang tidak bisa gerak-gerakkan tangan, ya, karena kemudian patah tulang atau karena yang lain. Wayamsi alal ardi bikhwatin thabitah, dia bisa melangkah di bumi dengan langkah-langkah yang tegap. Apa itu bukan nikmat? Nikmat meskipun punya utang setumpuk. Apa itu bukan nikmat? Ingat itu nikmat bisa jalan dengan tegap. Betapa banyak orang yang susah untuk berjalan. Meskipun kemudian proposal ditolak, proposal untuk kemudian judul ditolak, jangan kemudian galau terus-terusan. Maka betapa banyak nikmat yang ada pada diri kita. Wa yamla sadrahu bil hawa, kita bisa memenuhi dada dengan udara, fi anfasin ratibatin, dengan napas yang teratur, amiqatin, dengan napas yang dalam-dalam dan gratis. Betapa banyak orang yang harus bayar, harus beli oksigen untuk bisa bernapas. Ada yang kemudian kesusahan untuk bernapas. Kita meskipun punya setumpuk utang, ternyata masih bisa bernapas. Tentu itu satu, itu adalah nikmat besar yang jangan dilupakan. Kalau itu adalah nikmat. Wa yamutu basarahu, mata pun masih normal. Dia bisa memanjangkan pandangannya ke ufuk, al-kaun, dunia atau jagat raya. Dia bisa memandang jauh ke depan, dia bisa memandang sekelilingnya. Mat, artinya apa? Mata sehat. Itu nikmat. Fatan fatihum, maka terbukalah dua matanya. Dan betapa banyak orang tidak bisa membuka dua matanya. Bisa membuka mata, nikmat. Bisa membuka mata itu nikmat. Sehingga ala as'asa al-munsabah, memandang cahaya as'ah, cahaya munsabah mungkin menyilaukan, maka kita bisa memandang nyala lampu yang terang. Satu nikmat. Betapa banyak orang yang sudah melotot dan dia tidak bisa melihat ada cahaya di situ. Watal tak itu udhunahu, demikian juga telinga yang sehat. Dua telinganya itu bisa memunguti, kalau terjemah terleknya, bisa memunguti atau menangkap mayamujubihi al-alam, gelombang suara yang berada dari segala penjuru, min harakatil hayai wal ahyai, dari gerak kehidupan dan makhluk-makhluk hidup, ahya, makhluk hidup. Inna hadil afiyah, maka ini artinya kita itu dalam kondisi sehat. Itu nikmat. Inna hadil afiyah, bahasanya kesehatan ini yang Anda bersenang-senang dalam kelapangannya dan Anda bersenang-senang dengan kebebasannya. Laisat syai'an qalilan, bukanlah sesuatu yang remeh, tapi satu hal yang mahal. Coba aja biaya orang harus bernapas jika harus beli oksigen. Biaya operasi mata katarak misalnya, berapa duit yang harus dia keluarkan. Coba kemudian dihitung seandainya dia patah tulang tangannya, gak bisa digerakkan, berapa biaya yang harus keluar, betapa susah yang harus yang dia dapatkan. Bagaimanakah kalau kemudian dia kakinya lumpuh sehingga harus naik kursi dorong, betapa biaya yang harus dikeluarkan. Maka nikmat sehat itu bukanlah satu hal yang remeh, dia satu hal yang mahal. Maka ketika kita punya masalah yang lain, jangan kira kita tidak punya nikmat. Jangan kira bahasanya seluruh nikmat Allah telah hilang dari diri kita. Wa idza kunta, dan jika Anda merasa senang dengan apa yang diberikan kepada Anda, min sihatin fi badanik, berupa sehatnya badan dan normalnya anggota badan, sempurnanya indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, semuanya normal. Fasha ala ajalin, maka segeralah siuman, segeralah sadar dari galau, dari kemudian anggapan bahasanya Allah tidak sayang, dari anggapan bahasanya Allah tidak memberikan nikmat kepada kita. Maka segeralah sadar, bangunlah dari kelalaian, dari anggapan buruk, dari buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzuq ta'mal hayati, dan rasakanlah nikmat kehidupan yang lengkap yang telah diberikan kepada Anda. nikmat mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, dan kulit dan tangan bisa untuk meraba. Dan pujilah Allah Subhanahu wa taala waliya amrika yang mengurusi keadaanmu dan mengurusi nikmat-nikmat yang ada pada dirimu. Dan pujilah Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang demikian besar, yang demikian banyak, alladzi habaka, yang Allah berikan kepadamu. Tidakkah Anda menyadari bahasa yang terdapat banyak orang yang mendapatkan cobaan dengan kehilangan nikmat-nikmat di atas? Walaisa ya'lamu illallah madza yahusunahu min alamin. Dan tidak ada yang tahu kecuali Allah betapa rasa sakit yang demikian besar yang mereka rasakan karena kehilangan penglihatan, kehilangan pendengaran, kehilangan indera mengecap dan sebagainya. Minhum man hubisa fi jildihi, maka ada orang yang tertahan mendapatkan masalah di kulitnya, maka dia pun tidak mampu melakukan gerakan setelah penyakit itu mengikat dirinya. Wa minhum, di antara mereka ada yang yastajdi al hawa al wasi, yang kemudian mencari manfaat dari udara yang demikian luas, nafasan, agar bisa menjadi napas yang bisa menghidupkan dadanya yang sakit. Namun ternyata fama yu'tihi al-hawa'u ila zufratan wa takhruju shahibatan bidami. Namun ternyata yastajdi bisa maknanya minta, meminta kepada udara yang demikian luas agar minta sedikit saja untuk bisa jadi napas. Namun ternyata udara yang demikian luas tidaklah memberikan kepadanya kecuali sedikit saja. Namun udara tersebut pun harus dikeluarkan bercampur dengan darah. Wa minhum, dan ada orang yang hidup dalam keadaan, orang yang menjalani hidup dalam keadaan mangkusul atraf. Atrafnya itu berkurang, atraf jamak dari tarfun, tarfun itu ujung-ujung badan, yaitu ujung tangan dan ujung kaki. Maka ada orang yang harus kemudian menjalani hidup dalam keadaan kehilangan tangan, kehilangan telapak kaki. Maka kita masih punya telapak kaki berfungsi normal, bisa jalan dengan tegap, itu nikmat. Awil masyair, atau orang, ada orang yang hidup dalam keadaan rasanya, perasaannya itu tidak sempurna. Dia cuma bisa semua yang dia masukkan dalam mulutnya dia rasa itu pahit, semuanya pahit. Maka bisa membedakan ini manis, ini kecut, ini pahit, itu nikmat. Kemampuan merasa, mengecap, merasa, itu satu nikmat. Wa minhum man yutalawa minal akli luqmatin, maka ada orang yang terhalang untuk memakan sesuap makanan karena organ hadimah yang menghancurkan makanan, pencernaannya itu maktubah, rusak. Maka ada orang yang tidak bisa makan nasi, dia harus diinfus, ada problem di perutnya, dia hanya kemudian sari-sari makanan disuntikkan dan dimasukkan ke dalam badannya, maka bisa memasukkan nasi ke mulut, itu nikmat. Bisa ngunyah meskipun kadang pegel karena keras atau karena yang lain, itu nikmat. Coba bayangkan ada orang yang harus terima jadi instan sari-sari makanan yang dimasukkan pada badannya. Maka jika Anda itu sehat, dari semua penyakit-penyakit ini. Faltadhunu al-qadra al-qadara zawadaka bisyarwatin tafihatin au manahaka ma la tuhasibu alaihi kalla kalla. Maka apakah Anda mengira bahasanya takdir Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kepada Anda bekal berupa kekayaan yang remeh? Nah, mahal itu kalau mau dinilai pakai rupiah ya, nilainya ratusan juta. Maka ketika kita punya satu masalah, maka jangan buruk sangka, jangan kira bahasanya Allah tidak sayang, Allah tidak ngasih nikmat. Masih banyak demikian besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Atau bahkan realitanya adalah manahaka. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya telah memberikan kepada Anda sesuatu yang tidak bisa dihitung, sesuatu yang Anda tidak bisa menghitungnya. Ini harganya berapa total nikmat tersebut? Setiap menit yang kita rasakan itu nilainya berapa ratus juta. Tangan bisa digerakkan, kaki bisa digerakkan, ya, bisa kemudian makan. Itu nilainya per menit berapa? Berapa ratus juta? Itu kita tidak bisa ngitung. Maka kala maka sekali-kali ya, tidaklah demikian, sekali-kali tidaklah demikian, tidaklah kemudian benar anggapan bahasanya. Ya, dengan musibah yang Anda jumpai, yang Anda rasakan, maka hilang semua nikmat yang Allah berikan pada Anda. Innallaha yukallifuka biqadri ma yu'tika, sungguh Allah akan membebani kepadamu sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Maka di antara kesalahan besar adalah Anda mengira bahasanya modal dan harta Anda adalah apa yang terkumpul pada diri Anda min dhahabin wa fiddah, berupa emas dan perak. Maka sesungguhnya modal hidup Anda, al-asil yang sangat pokok, adalah sejumlah anugerah, mawahib. Alati sallahakallahu, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan anugerah-anugerah tersebut adalah senjata bagi Anda untuk mengarungi hidup ini. Min dzakain, berupa kecerdasan. Maka nikmat. Rezeki itu jangan dikira hanya duit, kata beliau. Artinya dengan bahasa yang lain, jangan anggap rezeki itu hanya duit, hanya harta, emas dan perak. Namun ingat bahasanya, semua anugerah Allah Subhanahu wa taala adalah rezeki dan pemberian Allah Subhanahu wa taala, berupa kecerdasan, berupa kemampuan, wahuriyah dan kemerdekaan, kebebasan. Wa fitali il mawahib, dan pokok anugerah alati tuhsu alaik, yang dilimpahkan kepadamu, wa tu'tabar, dan nikmat dan anugerah tersebut adalah teranggap, terhitung minal anasir, unsur yang sangat mendasar dalam kekayaanmu, adalah ma'an amallahu bi alaika min sihatin sabirah, adalah nikmat yang Allah berikan kepadamu berupa sehat yang sempurna, wa afiyah, dan berupa kesehatan yang itu meliputi dari ujung kepala sampai telapak kakimu. Maka tata anak biha, dengannya Anda akan kemudian melihat indah, Anda akan merasakan keindahan dalam hidup sebagaimana Anda inginkan dan Anda ya, Anda sukai. Maka beliau sampaikan bahasanya, nikmat duniawi yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat sehat. Dengan nikmat sehat ini kita bisa melihat hidup itu indah. Meskipun kita punya banyak masalah, hidup itu akan terasa nikmat, terasa indah dengan sebab sehat. Jika sehat itu hilang, maka nikmat yang lain itu tidak bisa menyebabkan hidup ini indah. Ketika Allah cabut nikmat sehat, maka harta yang berlimpah jadi indah, menyebabkan hidup indah? Tidak. IP yang bagus itu bisa kemudian hidup itu indah ketika enggak sehat, ketika sakit? Tidak. Maka yang bikin beliau sampaikan, yang membuat hidup itu bisa indah kalau kita mau memanage-nya, ya, modal pokoknya adalah punya nikmat sehat. Ya, dengan memiliki nikmat sehat, maka kita bisa mengelola hidup ini, kita kelola sehingga nampak indah. Namun jika nikmat sehat itu hilang, yang lain itu tidak bisa menjadi sebab hidup ini indah. Ya. Istri cantik, namun sakit cuma bisa pembaringan. Apakah kemudian hidup itu jadi indah? Tidak bisa jadi indah. Kendaraan mewah, namun tidak bisa dimanfaatkan karena kita terbaring sakit. Apakah hidup jadi indah? Tidak jadi indah. Namun jalan kaki, badan sehat, indah. Ngontel, ya, badan sehat, tidak masalah, indah. Bisa senyum. Namun punya mobil mewah, terkapar di pembaringan, maka tidak bisa senyum dengan nikmat. Senyumnya senyum yang kecut. Maka beliau katakan bahasanya, tata'an nakbiha fil hayati. Sehat, nikmat sehat, itu menyebabkan hidup itu anik, hidup itu indah. Kita akan bisa buat hidup itu indah kalau kita punya modal badan yang sehat. Namun anehnya, kata beliau, mayoritas manusia meremehkan kekayaan ini. Kekayaan yang demikian besar nilainya, yang mereka memilikinya, yang tidak ada seorang pun yang bersekutu dengan mereka di dalamnya atau menyaingi mereka padanya, yaitu kekayaan berupa badan yang sehat. Namun betapa banyak manusia meremehkan kekayaan berupa badan yang sehat. Karena dia anggap rezeki dan anugerah kalau duitnya banyak. Kalau kemudian rumahnya mewah, maka dia sampai pontang-panting mengorbankan badannya yang sehat sampai jadi sakit untuk kemudian punya rumah. Setelah punya rumah, ternyata dia tidak bisa menikmati rumahnya. Karena dia malah tidurnya di rumah sakit. Karena dia porsir untuk cari duit supaya bisa bangun rumah. Ternyata setelah rumah terbangun, dia tidak bisa menikmati rumahnya. Dan betapa banyak orang itu punya, betapa banyak orang itu kelihatannya orang kaya, non ternyata yang kaya yang hakiki adalah pembantunya. Dia kaya-kaya, rumahnya luar biasa. Namun berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah larut malam. Siapakah yang menikmati sofa yang empuk? Pembantunya. Siapakah yang menikmati kemudian kasur yang empuk? Pembantunya. Habis selesai nyuci macam-macam, geletak. Di kasur yang mentul-mentul, kasur yang empuk, pembantunya. Si orang kaya tadi menikmati apa? Ya cuma menikmati mobilnya saja. Siapa yang kemudian menikmati relief rumahnya yang demikian mahal? Siapa yang menikmati relief rumah yang demikian mahal? Finishing itu katanya yang paling menghabiskan duit. Siapakah yang bisa menikmati finishingnya? Pembantunya ternyata. Yang punya rumah gak bisa menikmati karena pergi masih gelap dan pulang sudah gelap. Perginya masih gelap, pulang sudah gelap. Yang nikmati indahnya relief ini jutaan, siapa? Pembantunya. Capek dia ngurusi kebun sambil menikmati, wah indahnya rumah ini. Siapa yang bisa menikmati, yang maksimal menikmati taman di halaman rumah yang demikian indah, boleh jadi dengan biaya yang mahal? Ternyata yang menikmati itu pembantunya. Pak kebun itu yang menikmatinya. Oh, ini ada bunga-bunga yang mahal. Siapa yang menikmati memandangi sampai puas? Siapa yang menikmatinya? Ini bunga-bunga yang mahal. Yang nikmati pembantunya. Yang punya rumah, itu tidak bisa menikmatinya. Karena dia sibuk cari duit. Pergi masih gelap, pulang sudah gelap. Lalu taman indah kapan dia nikmati? Nah. Liburan sibuk dengan telepon. Telepon sana, telepon ditelepon ana sini, ngurusi bisnis, ada masalah di pabrik sana, ada yang di pabrik sini ada, ya, klien sana dan sini. Enggak bisa menikmati, yang betul-betul menikmati itu pembantu. Maka betapa banyak orang itu kelihatannya kaya, namun ternyata yang kaya itu pembantunya. Karena dia tidak bisa menikmati menikmati kekayaannya. Yang kemudian malah bisa puas menikmati kekayaan yang ada, itu malah yang betul-betul puas malah pembantunya. Maka banyak orang meremehkan kekayaan yang demikian mahal yang dia miliki ini, berupa yaitu kekayaan berupa badan yang sehat. Wada istirahat, dan meremehkan nikmat. Nikmat sehat ini adalah berarti pengingkaran terhadap nikmat. Sehingga orangnya itu layak untuk mendapatkan tandid, celaan keras, bahkan layak untuk mendapatkan mu'akhadah, hukuman. Di sebuah di salah satu buku motivasi disampaikan, di sana disebutkan, apa pendapat Anda, apakah Anda mau menjual dua mata Anda fi muqabil dengan kompensasi berupa $1,000,000, dan berapa harga yang tadunnu Anda kira itu cukup dan pas sebagai kompensasi untuk dua betis yang sehat yang Allah berikan, yang Anda miliki, dua kaki yang sehat yang ada. Berapa kemudian berupa berapa berapa dolar, berapa juta dolar yang seimbang dengan nikmat pendengaran sehat sehingga bisa mendengar, nikmat berupa punya anak atau punya keluarga. Isib sarwataka min hadil mawahib ghaliyah. Maka hitunglah kekayaan Anda dari anugerah-anugerah yang demikian mahal, supaya orang itu menyadari bahasanya anugerah Allah itu demikian berlimpah. Coba sekali-kali dihitung, cari data biaya kaki palsu itu berapa, berapa kaki palsu yang paling enak, yang paling ini berapa harganya, kemudian tangan dan kaki dan seterusnya. Coba sekali-kali dihitung, ahsib sarwataka, hitunglah kekayaanmu dari anugerah-anugerah yang demikian mal ini. Kemudian kumpulkanlah bagian-bagiannya. Setelah semua ketemu harganya, oksigen per menit, kalau kemudian harus bayar sekian biayanya. Setelah itu coba kemudian ditotal. Cobalah kemudian Anda total. Wasaufa tara annaha la tuqaddar bidzahab. Maka ternyata Anda akan bisa lihat bahwasannya kekayaan yang Anda miliki berupa kesehatan tadi tidak bisa dibandingkan dengan emas yang bisa dikumpulkan oleh siapa itu? Alu Kulfert, Alu Faurot, atau kalau kita tidak ada tidaklah sebanding dengan emas yang dimiliki oleh Korun sekalipun. Namun kenapa ada orang yang masih galau, masih berburuk sangka dengan Allah ketika mendapatkan sedikit masalah? Baida anal basyara, hal itu bedanya adalah karena manusia itu tidak mau yuqaddiruna hadza kullahu, memikirkan, memperkirakan ini semua. Oleh karena itu maka umumnya manusia adalah sebagaimana dikatakan oleh seorang tokoh yang di sini adalah tokoh barat, dia mengatakan betapa sedikitnya kita memikirkan nikmat yang kita miliki, namun betapa seringnya kita memikirkan nikmat yang berkurang dan hilang. sehingga orang itu tidak bisa bersyukur, orang itu tidak bisa bahagia, tidak bisa bahagia dan tidak bisa bersyukur. Kenapa? Karena yang dipikirkan itu yang hilang, yang diingat-ingat itu yang hilang. Dan orang itu akan bisa bersyukur, dan dari bersyukur itu orang itu akan bahagia, karena modal penting orang itu bahagia adalah syukur. Bersyukurlah Anda, maka Anda akan bahagia. Kapan orang itu akan bersyukur? Kalau dia mengingat-ingat apa yang dia miliki. Jangan mengingat-ingat apa yang hilang. No, ingat-ingat apa yang masih ada dan apa yang masih dimiliki. Maka ternyata kita itu masih punya banyak sekali. Yang itu semua wajib kita syukuri. Maka kemudian kita bersyukur dan kita pun bahagia. Diriwayatkan bahasanya Khalifah Harun Ar-Rasyid berkata kepada salah satu ulama yang bernama Ibnu Sammak, perkataannya, "Ithni, beri aku nasihat yang menyentuh." Dan Harun Ar-Rasyid seorang khalifah, ketika itu beliau mengatakan, "Bakat utia bima'in, telah disodorkan kepada beliau oleh pembantunya air minum, air putih, yang tujuannya untuk beliau minum." Faqal, maka sang ulama mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, seandainya engkau tertahan dari minuman ini, engkau tidak bisa meneguknya, akunta tufdiha bimulkika, apakah engkau rela menebus nikmat bisa minum dengan semua kerajaanmu, dengan semua kerajaanmu, supaya kemudian ini semua kerajaanmu kau jual supaya bisa minum segelas air." Qal, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid mengatakan, "Naam, siap. Saya lebih menginginkan bisa minum seteguk air, satu gelas air, daripada kekayaan dan kekuasaan." Padahal beliau adalah beliau. Emasnya tidak bisa kita hitung. Peraknya jangan ditanya. Kuda-kuda kendaraan mahalnya tidak bisa dibayangkan. Beliau berkuasa dalam keadaan ketika itu Khilafah Bani Abbasiyah berada di puncak-puncaknya. Kekuasaannya sampai ujung Afrika. Beliau bertahta di Baghdad. Daerah kekuasaannya sampai penjuru Afrika, sampai ujung Afrika. Sampai perbatasan Cina. Ke Eropa, ya beliau cuma tidak berkuasa di Spanyol, karena Spanyol dikuasai oleh Bani Umayyah. Sampai perbatasan Eropa. Semuanya di tangan beliau. Semuanya dalam kekuasaan beliau. Beliau katakan, "Saya rela kekuasaan ini semua saya tebus supaya bisa minum satu gelas air." Kemudian sang ulama mengatakan, "Seandainya engkau tertahan sehingga air yang telah diminum tadi tidak bisa keluar, apakah engkau mau menebusnya dengan semua kerajaanmu supaya bisa kencing? Gimana kalau cuma pingin kencing namun enggak keluar-keluar? Cuma pingin kencing namun enggak keluar-keluar. Sudah 5 jam yang lewat, sudah minum air, sekarang airnya mau keluar, cuma pingin kencing namun enggak ada yang keluar. Kebelet pipis terus namun enggak ada yang keluar. Kira-kira untuk bisa kencing, mau tidak engkau tebus? Engkau serahkan semua hartamu. Bahkan semua kerajaanmu. Untuk supaya bisa kebelet pipis itu bisa lega. Karena bisa mengeluarkan air yang telah diminum." Maka Khalifah Harun Ar-Rasyid mengatakan, "Naam, saya siap dan rela untuk menebusnya dengan seluruh kekuasaan dan kerajaanku. Maka sang ulama mengatakan, fama khairun fi mulkin la yusawi syurbahu wala baulahu. Lalu apa sih nikmatnya kekayaan dan kekuasaan? Yang kekuasaan dan kekayaan tersebut tidaklah seimbang dengan sekedar minum satu gelas air atau kencing, mengeluarkan air yang telah diminum. Berarti satu gelas air tadi, kerajaannya Harun Ar-Rasyid itu cuma bisa nebus setengah saja. Kekuasaannya Harun Ar-Rasyid itu cuma bisa nebus setengah saja. Kalau dia punya masalah minum dan masalah kencing, itu cuma bisa untuk bayar salah satunya. Kalau dia untuk bayar masalah kencing, masalah minum belum terbayar. Kalau dia bisa, dia pakai seluruh kerajaannya untuk bayar masalah supaya bisa neguk minum, kencingnya belum terbayar. Maka kerajaannya dan kekuasaan Harun Ar-Rasyid yang merupakan negara adidaya dan adikuasa ketika itu, itu tidak sebanding dengan minum satu gelas air dan mengeluarkannya. Lalu apa sih enaknya? Lalu apa sih enaknya? Ya, demikian nasihat sang ulama kepada Harun Ar-Rasyid. Dan Harun Ar-Rasyid kemudian dilanjutnya cerita beliau menangis karenanya. Setelah dapat nasihat tersebut, beliau pun menangis seseguhan. Ya, demikian yang kita baca dan kita telah ada kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, syada an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.